Mitra bisnis meningkatnya pendapatan per kapita Indonesia mengakibatkan bertambahnya golongan yang disebut oleh ekonom UI Khatib Basri sebagai kelas konsumen baru, di mana ciri yang paling terlihat dari kelas ini adalah makin banyaknya konsumsi yang mereka lakukan yang tidak lagi sekedar pola pemenuhan kebutuhan pokok semata, lantaran mereka mulai merasa mampu membiayai keinginan mereka. Tak heran bila mereka akan semakin menuntut penyediaan jasa publik yang sangat baik dari pemerintah. Padahal, hingga saat ini, ketersediaan fasilitas publik yang bisa memuaskan kebutuhan mereka bisa dibilang sangat minim. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan Khatib Basri. Mas Khatib, apa pengaruhnya terhadap keadaan sosial ekonomi kita dengan pesatnya pertumbuhan kelas konsumen baru ini, Mas? Kelompok yang saya sebut sebagai kelas konsumen baru, itu akan meminta kualitas jasa publik yang lebih baik. Mereka ini akan cerewet sekali di dalam kaitan jasa publik. Kalau kita mau lihat bagaimana cerewetnya mereka, coba aja buka akun Facebook atau Twitter. Kita bisa lihat bagaimana orang marah-marah, maki-maki mengenai macet, mengenai air nggak jalan, mengenai listrik. Itu fenomena dari kelompok yang pendapatannya meningkat. Kalau dulu orang jangankan maki-maki mengenai itu, orang cuma bicara ada listrik atau enggak. Tapi sekarang sudah mulai bicara mengenai, dia sudah punya mobil, sudah punya kendaraan, tapi dia ngeluh mengenai macetnya, jalanan enggak bagus, mengenai hal-hal seperti itu. Kalau di sisi lain, pemerintah tidak mampu menyediakan jasa publik yang kualitasnya lebih baik, maka quote-unquote kecerewetan kelompok ini, itu akan menimbulkan isu politik. Bagaimana pengaruh konkretnya, Mas, pada keadaan Indonesia di masa mendatang? Ya, jadi saya bisa bayangin 10-15 tahun dari sekarang, isu mengenai pemilihan presiden itu bukan lagi hanya soal perdesaan gitu ya. Jadi apakah bisa menyediakan lahan pekerjaan, bukan hanya itu. Tetapi mungkin 10-15 tahun dari sekarang, di mana 50% dari penduduk Indonesia tinggal di kota, isunya adalah seorang bisa jadi presiden kalau dia bisa menyelesaikan masalah kemacetan, atau dia bisa menyelesaikan masalah air bersih, atau dia menyelesaikan fasilitas umum tempat tinggal. Ini sesuatu yang mungkin kita nggak bayangkan dari sekarang gitu. Seseorang yang bisa datang dengan penyelesaian kemacetan itu dia bisa terpilih gitu. Berarti akan ada pergeseran pola juga dalam struktur sosial kita nantinya. Lantas, apa yang harus diantisipasi pemerintah atau politisi misalnya? Lantaran selama ini, ketersediaan fasilitas publik merupakan peran dari dua pihak ini, Mas. Sebaiknya menurut saya, baik politisi maupun pemerintah itu menyadari ada kecenderungan ini. Di mana kita berhadapan dengan kelas konsumen baru yang menurut saya sangat cerewet. Dan kita nggak bisa menyalahkan. Mereka akan sangat cerewet. Kalau mereka nggak suka, mereka secara terbuka nanti akan bilang, lihat aja itu gimana kalau banjir, Anda cek di Twitter atau di akun Facebook atau di BlackBerry, itu bagaimana mereka membuat ejekan, maki-maki, yang mungkin 10 tahun lalu kita nggak ngelihat pola seperti itu. Nah, ini yang saya bilang, bahwa di satu sisi kebutuhan mengenai infrastrukturnya itu semakin menuntut kualitas yang baik, tapi di sisi lain, kalau kita lihat kualitas dari infrastruktur kita itu semakin buruk. Contohnya, bandara misalnya. Kalau Anda lihat di media bagaimana diungkapkan bahwa Bandara Soekarno-Hatta itu termasuk dalam kategori berbahaya. Kalau kita terbang sekarang dari Soekarno-Hatta, seringkali pesawat kita terlambat. Bukan karena pesawatnya terlambat, tapi nunggu waktu untuk terbang. Karena kapasitas bandaranya nggak cukup lagi. Ini yang nanti akan menimbulkan ketidakseimbangan antara ekspektasi dari kelas konsumen baru yang sudah punya uang. Karena dia punya uang, dia mulai mengkonsumsi yang dia inginkan, bukan hanya yang dia butuhkan, berhadapan dengan kondisi infrastruktur yang memang tidak memadai. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.